الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kita masuk ke pembahasan kita, pelajaran mustalahul hadis. Masuk kita pembahasan al-hadithul da'ib bisababis saqti fis sanad atau minas sanad. Hadis itu dianggap lemah karena banyak sebab. Baik, hadis itu dianggap lemah. Ya sama seperti orang, kita katakan sakit. Ya sakitnya berbeda-beda. Barakallahu fiikum. Tidak semua sakit sama. Seperti juga kelemahan yang ada pada pada satu hadis disebabkan sekian sebab, di antaranya as-saqtu minas sanad. Adanya rawi yang hilang dari sanad. Sanad paham insyaallah, silsilah orang-orang yang ada dalam sanad itu, mulai dari sahibul kitab atau al-mukharrij sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-mursal. Ta'rifuhu ma nasabahu at-tabi'i alladhi sami'a min as-sahabah ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw taqririn aw sifah. Pengertian mursal adalah apa yang dinisbahkan oleh seorang tabi'i. Tabi'i ini adalah generasi kedua, generasi sahabat yang ada Rasulullah padanya, kemudian setelahnya generasi tabi'i. Generasi tabi'in. Mana sabahu tabi'i alladhi sami'a minas sahabah. Tabi'i ini adalah seorang rawi yang sudah pernah mendengar dari sahabat, mendengar hadis dari Rasulullah, dari sahabat Rasulullah. Tapi tabi'in langsung menyandarkan hadis itu ke Rasulullah tanpa menyebutkan sahabat. Namanya hadis mursal. Min qawlin au fi'lin au taqririn au sifah. Apakah itu ucapan Rasulullah atau perbuatan Rasulullah atau pengakuan Rasulullah atau sifat tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita tahu tabi'in tidak ketemu dengan Rasulullah. Baik. Maka ketika dia langsung menyandarkannya ke Rasulullah, berarti ada yang hilang. Barakallahu fikum. Kita tidak tahu siapa yang hilang. Apakah sahabat atau sahabat dengan tabi'i yang lain? Barakallahu fikum. Wa suratuhu, gambarannya sebagai contoh, ayyakulat tabi'i, seorang tabi'i mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada au fa'ala kada au fu'ila bi hadaratihi kada au kana kada fayukhbiru an sifatin min sifatihi. Contohnya seorang tabi'i mengatakan, berkata Rasulullah. Tabi'i ini tidak ketemu dengan Rasulullah. Paham? Berkata Rasulullah SAW demikian, atau berbuat Rasulullah SAW demikian, atau terjadi kejadian ini di hadapan Rasulullah kemudian beliau mengiyakan, atau tabi itu mengkhabarkan tentang Rasulullah bahwa Rasulullah begini, warna kulitnya demikian, raut wajahnya demikian, rambutnya demikian, kalau berjalan demikian, kalau tersenyum demikian. Barakallahu fikum. Maka ini dikatakan hadis mursal. Kita tidak tahu yang hilang di sini tabi'i tok atau ada tabi'i, ya ada ya, kita yang hilang di sini di sanad ini adalah sahabat, barakallahu fikum, atau ada di antara yang hilang itu dari kalangan tabi'i. Karena terkadang ada hadis yang diriwayatkan oleh sekian tabi'i, barakallahu fikum, tabi'i meriwayatkan dari tabi'i dan tabi'i. Karena tabi'i kan barakallahu fikum rentang waktunya kan panjang. Aduh, kibarut tabi'i namanya sigarut tabi'i. Umurnya terpaut jauh. Barakallahu fikum. Sehingga waktu itu panjang. Baik. Jadi kemungkinan bukan cuma sahabat yang tidak ada di dalam sanad itu, tapi ada yang lainnya. Wa mitsaluhu ma rawahu Abdul Razzaq fil Musannaf, sebagai contoh apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dalam kitabnya Al-Musannaf nomor 5281, an Ibnu Jurayj an Atha, dari Ibnu Jurayj, dari Atha tabi'i, muridnya Ibnu Abbas. Atha langsung mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'ida al-mimbar aqbala biwajhihi 'ala an-nas fa qala assalamu alaikum. Atha bin Abi Rawah. Atha ini tidak ketemu dengan Rasulullah, tidak melihat Rasulullah. Muridnya Ibnu Abbas. Tapi langsung dia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sa'ida al-mimbar, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau naik ke mimbar, aqbala bi wajhihi 'ala an-nas, beliau menghadapkan wajahnya ke manusia. Baik, dan mengatakan assalamu alaikum. Baik, memberi salam. Kemudian duduk. Kemudian dikumandangkannya adzan. Setelah adzan beliau kembali berdiri untuk melanjutkan khutbahnya. Fa'ata huwa Ibnu Abi Rabah tabi'iyun kabir. Atha ini adalah seorang tabi'i, tabi'i besar. Barakallahu fikum. Sami'a min jama'atin minas sahabah. Sami'a artinya mendengar banyak periwayatan hadis dari para sahabat. Baik, sami'a al-hadis dari banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin riwayatuhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalah. Akan tetapi ketika dia langsung menyandarkan hadis itu ke Rasulullah tanpa menyebutkan sahabat, maka hadis itu mursalah. Barakallahu fikum. Nah, terus bagaimana kita berhujjah dengan hadis yang begini modelnya? Sementara syarat untuk kita kan hadis itu apa? Hadis itu hasan atau sahih adalah diantaranya ittisalus sanad, bersambungnya sanad dari muallif sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah ini tidak nyambung. Ada yang terputus. Barakallahu fikum. Terus bagaimana berhujjah dengan hadis mursal ini? Wal mursal inda ammati ahli hadis qismu min aqsami dha'if. Hadis mursal menurut kebanyakan atau jumhur ulama ahli hadis ini adalah bagian dari bagian-bagian hadis yang lemah. Dikategorikan hadis lemah. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala fi muqaddimatish sahih, berkata al-Imam Muslim rahimahullah dalam muqaddimah sahihnya, al-mursalu min riwayati asli qaulina wa qauli ahli al-ilm bil akhbar laysa bihujjatin. Hadis mursal min riwayat, in riwayat-riwayat yang mursal maksudnya, fi asli qaulina, hukum asal dari ucapan kita para ulama ahlul hadis, wa qawli ahli al-ilmi bil akhbar, dan ucapan para ulama yang berkecimpung dalam dunia ilmu hadis, laisa bihujjah, ya ini tidak bisa dijadikan hujjah. Baik. Illa, nah cuman, anna dha'f al-irsali dha'fun muhtamal. Artinya kelemahan hadis mursal itu masih bisa dianggap, masih bisa diperhitungkan. Apalagi seorang Atha bin Abi Rabah, barakallahu fikum, ulama besar yang dipercaya oleh para penguasa, barakallahu fikum, yang berkuasa di zamannya, sampai keluar ucapan la yufti fi mausim al-hajj illa Atha, barakallahu fikum. Karena begitu diperhitungkannya apa? Keilmuannya Atha bin Abi Rabah. Apalagi dia adalah kibar at-tabi'i, mendengar hadis yang sangat banyak dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Oleh karena itu, secara umum dikatakan bahwa kelemahan hadis-hadis mursal itu kelemahan muhtamal, yanjabiru idza taba'ahu matiluhu fi dha'fi aw aqamin. Posisinya akan terangkat, barakallahu fikum, kalau ada yang semisal dengannya, mursal juga atau yang lebih kuat daripadanya. Ala alla yakuna mutabi'uhu mursalan min nafsi tabaqah allati arsala minha al-awwal. Dengan catatan, barakallahu fikum, bahwa mutaba'ahnya tidak juga sebagai hadis mursal di tingkatan yang sama, yang diirsalkan oleh tabi'i tersebut. Yang pertama, barakallahu fikum, tinggal ditengok orang-orang yang mengirsalkan ini, bagaimana posisinya dia, barakallahu fikum, bagaimana keimamannya dia, bagaimana hafalannya dia, sehingga dikatakan setelahnya wa ba'dul marasil asahhu min ba'd, sebagian marasil itu lebih kuat dari yang lainnya. Fa mursal Sa'id bin al-Musayyab min asahhil marasil. Mursalnya Sa'id bin Musayyab termasuk mursal yang paling sahih. Fa inna ammat riwayatihi anis sahabah, karena kebanyakan periwayatannya dari para sahabat. Oleh karena itu, dikatakan dia bagian dari hadis yang lemah, karena belum tentu, barakallahu fikum, yang hilang dari sanad itu cuma sahabat tok. Boleh jadi ada tabi, bahkan tabi dua tabi yang hilang di situ. Di sana itu. Baik. Maka kenapa mursalnya Sa'id Ibn al-Musayyab dianggap lebih bagus dari yang lainnya? Fa inna ammat riwayatihi anis sahabah, karena kebanyakan periwayatannya dari para sahabat. Baik. Artinya idza arsala arsala anis sahabi. Artinya kalau dia memursalkan hadisnya tidak menyebutkan sahabat, ya yang hilang itu sahabat saja, tidak ada yang lain. Sementara kalau dipastikan yang hilang dari situ adalah sahabat, maka sahabah kulluhum udul. Barakallahu fikum. Sahabat semuanya adil. Tidak perlu lagi dipertanyakan siapa dia, bagaimana dia. Baik, ini keistimewaan posisi sahabat. Baik. Secara umum dan secara khusus di mata para ahlul hadis, kullu sahabati udul, tidak perlu dipertanyakan siapa dia. Baik. Seperti kalau ada seorang tabi mengatakan qala rajulun min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kelas Tidak perlu lagi dicari tahu siapa sahabat yang berkata ini. Barakallahu fikum. Ya ini semakin senior dia tabi'i itu berarti apa? Semakin dia tidak mengambil periwayatan kecuali dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma mursalu Zuhri wa Qatadah fa min auha al-marasil. Adapun mursal Az-Zuhri, al-Imam Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim Az-Zuhri, demikian juga Qatadah, min auha al-marasil. Jadi termasuk mursal-mursal yang paling lemah. Kalau dia mengirsalkan bukan cuma sahabat saja yang hilang di situ, berarti ada yang lainnya. Baik. Id anna marasilahum tahtamilu ayyakuna qad saqata bainahum wa bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam aktsaru min rawin. Kenapa? Karena marasil mereka-mereka ini, taib sigharut tabi'i, tahtamilu ayyakuna qad saqata, memungkinkan sekali untuk hilang dari sanad itu bukan cuma apa? Bukan cuma sahabat toh, antara tabi'i ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan cuma sahabat yang hilang. Aktsaru min rawin. Fakatsiru min marasilim mu'dhalat. Karena kebanyakan dari marasil al-Imam Az-Zuhri, Qatadah dan yang lainnya kalau dicek, cek para cek, mursal-mursalnya mereka itu adalah mu'dhalat. Mu'dhalat itu hilangnya rawi bukan cuma satu orang, tapi banyak orang. Barakallahu fikum. Baik, ini pembahasan kita sebenarnya ini cuma sekedar pengenalan. Baik, kalau kita mau bahas lebih jauh akan lebih panjang. Dan insya Allah kalau ada kesempatan kita akan sambung nanti di pembahasan kita berikutnya. Yang kedua kita masuk. Baik, kita masih pembahasan lemahnya satu hadis ditengok dari sanadnya. Barakallahu fikum. Ittisal sanad maksudnya. Yang kedua al-munqati'. Hadis yang terputus. Ta'rifuhu ma kana fi isnadihi inqita'un fi ma duna tabaqatis sahabi. Baik. Kalau yang hilang di sanad itu sahabat maka namanya mursal. Baik. Kalau munqati selain sahabat yang hilang maka dikatakan hadis munqati. Pokoknya ada di antara sanad itu seorang yang hilang. Barakallahu fikum. Maka dikatakan hadis itu munqati. Insyaallah akan ada pembahasannya. Ta'rifu ma kana fi isnadi inqita' fi ma duna tabaqatis sahabah. Syarhu ta'rif ma kana fi athna'i isnadihi inqita'. Yani kapan di tengah-tengah sanad ini ada orang yang terputus, yakni tidak nyambung. Di maudhi'in au aksar, di satu tempat atau di banyak tempat. Baik. Syarat ada mutawali dengan catatan tidak berturut-turut. Barakallahu fikum. Wa yakuna hadza al-inqita' fi ma duna tabaqatis sahabi, dan terputusnya ini bukan dari kalangan para sahabat. Kayakuna sakitu huwa tabi'i au madunahu. Yang hilang dari sanad itu adalah tabi'i atau orang-orang yang dibawa tabi. Wa ma idza kana al-inqita'u fi ma 'ala tabaqati tabi'i fa huwa al-mursal. Adapun kalau terputusnya sanad itu di atasnya tabaqat tabi'i maka itu mursal sebagaimana pembahasan yang telah kita lewati tadi. Misal huma rawahu an-Nasa'i fi sunanihi, contohnya apa yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya. Jilid yang ketiga, halaman yang ke-248. Dari min tarik Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah. An Abdullah bin Ali. An Hasan bin Ali. Qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haulil kalimati fil witr. Mana? Baik. Al-Imam An-Nasa'i. Imamun Nasa'i. Ini penulis buku. Siapa gurunya? Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah. Di atasnya lagi Abdullah bin Ali. Abdullah bin Ali. Terus di atasnya lagi Al-Hasan bin Ali. Al-Hasan bin Ali. Kemudian kala Rasulullah kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tengok dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dalam sunannya dari Musa bin Uqbah. Musa bin Uqbah gurunya Al-Imam Nasa'i. An Abdullah bin Ali, dari gurunya lagi Abdullah bin Ali, dari Al-Hasan bin Ali. Qala 'allamani Rasulullah haula al-kalimat. Aku diajari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat-kalimat ini. Yani di dalam salat witir. Apa itu? Doa kunut. Doa kunut yang warid dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah doa kunut witir. Tidak ada kalau kunut subuh. Barakallahu fikum. Allahumma hadini ya ma'ruf, Allahumma hadini biman hadait, wa'afini biman afait, tayyib, wa tawallani biman tawallait, wa barik li fima atait, tayyib, wa qini syarra ma qadait, fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ini doa kunut ini barakallahu fikum diajarkan tayyib oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hasan bin Ali, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa hadha sanadun munqati', tapi terkhusus di sanad ini Qal Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala fi talkhis al-khabir fi talkhis al-hadir طيب عبد الله بن علي وهو ابن الحسين بن علي لم يلحق الحسن بن علي. طيب para ulama kita tahu persis siapa ini. طيب siapa ini? Musa bin Uqbah. Kapan lahirnya, kapan meninggal dunianya, di mana matinya, tempat tinggalnya di mana? Barakallahu. Ini juga kapan lahir, kapan meninggal dunia, tempat tinggalnya di mana? Ini juga kapan lahirnya, kapan meninggal dunia, di tempat tinggalnya di mana? Adakah ini ketemu dengan ini? Kapan lahir ini, kapan meninggal ini? Barakallahu fikum. Kapan meninggal ini belum lahir, berarti ada orang di sini. Baik. Apalagi tidak ma'ruf bahwa dia ketemu. Bahkan barakallahu fikum satu zaman tapi tidak pernah ketemu. Ini juga dipermasalahkan oleh para ulama kita. Baik. Satu zaman tapi tempatnya berbeda. Kita satu zaman dengan Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Satu zaman dengan zamannya siapa? Syekh Muqbil rahimahullah taala. Satu zaman dengan Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Dan yang lain dari para a'immah yang telah meninggal dunia rahimahumullah taala dari ahli hadis. Tapi adakah di antara kita yang pernah ketemu dengan mereka-mereka itu? Barakallahu fikum. Sangat sedikit. Agak. Apalagi di zaman dulu. Baik, enggak ada istilah telepon. Paling ada surat. Baik. Paling ada yang lainnya. Baik. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Abdullah bin Ali. Siapa Abdullah bin Ali ini? Abdullah bin Ali huwa ibnul Husain. Abdullah bin Ali ibnul Husain, ibnu Ali. lam yalhaq al-Hasan bin Ali, tidak pernah bertemu dengan al-Hasan bin Ali. Berarti ada orang di antara ini. Ada orang barakallahu fiik yang tidak disebutkan. Kita tidak tahu siapa yang ada di situ. Barakallahu fiik. Maka ketika kita tidak tahu siapa di situ, maka tidak bisa dikatakan bahwa hadis ini nyambung. Kalau tidak nyambung, maka tidak memiliki kriteria untuk dikatakan hadis ini muttasilus sanad. Barakallahu fiik. Ini contoh saja, contoh sederhananya. Yang jelas tidak barakallahu fiik. Ini Al-Hasan bin Ali kan sahabat. Barakallahu fiik. Termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucunya beliau. Termasuk sigharus sahabat. Sigharus sahabat. Ini ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa barakallahu fiik. Rasulullah mengajarkan kuliah. Baik. Kalau ini yang hilang, berarti hadisnya apa tadi? Mursal. Kalau dua yang hilang misalnya, dua yang hilang, maka dia mu'tal. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan besok binillahi tabaraka ta'ala. Mu'tal dan malak. Ini saja dulu yang kita ambil sebagai pelajaran sedikit. Hadis mursal, yang penting kita sudah tahu hadis mursal. Hadis yang dinisbahkan oleh seorang tabi'i kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ila huna subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.